Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah ومن يدلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بسنته وَسَارَ بِنَهْجِهِ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ مَعَشَرَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ رَحِمَنِي وَرَحِمَكُمُ اللَّهُ الْحَمْدُ لِلَّهِ sakit kepanggil malih wonten majelis ingkang mulia wonten papan ingkang mulia. Mugi-mugi mawon kula panjenengan sami mangke dipun kempalaken malih wonten swarginipun Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Wonten kesempatan menika sekedhik kita murojaah ingat-ingat kembali permasalahan sholat tarawih, hukum-hukum seputar sholat tarawih, supados ibadah kula panjenengan sami saged sae, saged leres ngikuti bimbinganipun Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, terkait dengan salat tarawih niki kula panjenengan sami sampun ngertos insyaallah hukume niku napa sunah apa wajib. Sunah nggih, sunah. Berarti nek mboten salat tarawih nggih mboten dosa nggih. Buatan apa-apa? Buatan apa-apa? Nek dosa nggih mboten. Tapi nggih niku barangkali wingi tengandhap nggih mun disinggung sekedhi. Nggih eman-eman lah. Eman-eman manawi mboten tarawih. Nggih. Salat tarawih memang sunnah, mboten wajib. Tetapi eman-eman manawi mboten dikerjake. Khususnya, khususipun teng wonten wulan Ramadan niki, salat malam berjamaah kalih imam pahalane niku ageng sanget. Nggih. Kula panjenengan sami nate mireng hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qama ma'al imami hatta yamsarif. Siapa yang dia itu berdiri melakukan sholat tarawih sareng kalih imam hatta yang sarif sampai selesai, kutiba lahu qiyamu lailatin, maka ditulis untuk dia pahala sholat satu malam. Gimana-gimana ya, sholat paling sedelak setengah jam, tapi ditulis, dihitung kados sholat semalaman pol. Apa? Semalam nganti subuh. Kan? Jarang-jarang. Ya. Malah mboten ngate, ya. Kula panjenengan sami sholat-sholat ngate niku. Nah, berarti ini kesempatan. Nek ditinggal ke eman-eman. Ya. Eman-eman mboten dilaksanakan. Nah, kemudian sholat tarawih. niku kedah jamaah napa saged angsal dewek-dewekan? Nek dewek-dewekan sah napa mboten? Sah. Sah. Sah nggih, sah. Angsal nggih angsal. Tapi niku wau eman-eman ya nggih. Eman-eman lah. Berarti kan mboten angsal pahala niku wau salat sewengi. Napa maning nek salat piyambakan ya kan? Salat sareng-sareng mawon pingine cepet-cepet. Ya, apa manine dhewean lah cepet-cepet langkah sing umai ya kan. Nah, makane salat napa niku tarawih sendiri-sendiri boleh. Sendiri-sendiri boleh. Tetapi nggih niku wau eman-eman. Dalile napa? Nek piyambakan niku angsal. Nggih. Perlu kula panjenengan sawi emut-emut sejarah. Sejarah terkait dengan salat tarawih. Pertama kali salat tarawih di zaman Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nggih. Diceritakan Aisyah radhiyallahu taala anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam shalla fil masjid fa shalla bi salatihi an-nasu. Suatu malam Nabi sallallahu alaihi wasallam salat dan salat di belakangnya banyak orang. Maksudnya, wonten tiang-tiang engkang derek jamaah sholatnya Nabi Nikuwau. Nah, terus pripun. Summa sholat al-qabilata fakasuran nasu. Kemudian, di malam berikutnya. Malam berikutnya, Nabi sholat malih. Kemudian tiang engkang derek sholat ini langkung kata. Tambah sing derek sholat. Sak derenge nggih sing sholat nggih sing pas. Teng masjid niku. Pas mireng ya, mendengar berita. Tadi malam Nabi sholat berjamaah sholat tarawih. Terus kata tiang engkang pengin derek. Tambah kata. Pas malam kedua, sing sholat tarawih tambah kata. Terus pas malam ketiga, ngendikane Aisyah radhiyallahu taala anha, summa ijtama'u tsalisata falam yakhruj ilaihim. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ya, tidak keluar di malam yang ketiga. Padahal manusia yang ngumpul semakin banyak. Sing nunggu-nunggu sholatnya Nabi langkung kata. Tapi malah Nabi mboten medal. Mboten medal. Sholat isya, bar sholat isya, wangsul, kondur teng dalem, terus mboten medal malih. Padahal tiang engkang menggos malah langkung kata. Timbang sak diringi. Langkung kata. Nah, ternyata malah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mboten medal, nih mboten medal. Nah, kemudian falamma asbaha, kemudian setelah pagi hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengendika, qad ra'aitu alladhi sana'tum. Sungguh aku telah mengetahui apa yang kalian kerjakan tadi malam. Nunggu-nunggu. Jadi aku yang ngerti. Ya. Kalian nunggu-nunggu itu juga saya ngerti sebenarnya. Tetapi ya saya sengaja. Sengaja tidak keluar. Falam yamna'ni minal khuruji ilaikum illa anni khasyitu antufradu alaikum. Tidak ada sesuatu yang menghalangiku untuk keluar Jadi mboten alangan. Nabi medal ini mboten alangan. Kecuali alangan ini nampung niki tok. Kuatir manawi sholat taraweh niku dipun wajibaken. Nek setiap bengi jamaah kok malah tambah akeh sing sholat. Nah, mbok kuatir Nabi kuatos, mbok mangke malah dados wajib. Nah, kata kayaknya kok enteng ya pada sholat ya. Khawatir terus diwajibkan. Soalnya wahyu tersih turun nih. Nah, kemudian wadzalika fi Ramadan, dan itu terjadi di bulan Ramadan. Nih ngendikane ya Aisyah radhiyallahu taala anha. Nam. Hadis niki dipun riwayatakan Al-Imam Al-Bukhari ugi Imam Muslim. Nah, riwayat Bukhari Muslim. Baik, barakallahu fikum. Nah, wonten riwayat yang lain diceritakan sak sampun iku ya. Habis itu hari-hari berikutnya orang-orang pada sholat sendiri-sendiri. Tiang-tiang niku sholat piyambak-piyambak teng masjid, tapi piyambak-piyambak mboten jamaah. Nenggo Nabi mboten medal wis lah sholat piyambak-piyambak. Nabi medal ngertos niku. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam membiarkan. Nah, Nabi membiarkan para sahabat sholat tarawih sendiri-sendiri. Ini menunjukkan sholat tarawih saged dan angsal. Ya, angsal dipun kerjaakan piyambak-piyambak mboten jamaah. Dados manawi wonten alangan misale safar nggih dugi griya napa dugi tempat tujuan terawih pun rampung ya kan mampir yang dalan lah tanggung garis titik misale. Nah, kemudian sholat terawih setelah nang omah bae lah dhewekan mboten napa-napa angsal tapi nggih niku wau nggih mboten angsal pahala napa sholat semalam suntuk. Meskipun ya niki, kalau seseorang itu tidak melakukan sholat terawih secara berjamaah itu karena ada halangan, nggih, biasane jamaah. Terus juga pinginnya jamaah terus. Tapi pas gerah misalnya, lah arep nang masjid. Arep mlaku bae sempoyongan. Sholat nang omah bae dhewekan lah. Nah, berarti sholat tarawih piyambakan. Tapi wonten alangan iki, nggih. Sholate piyambakan teng dalem niku jalaran wonten penghalang niku wau, misale safar utawi sakit. Nah, kondisi kados ngeten niki pahalane tetep sami. Dicatat seandainya dia itu sholat berjamaah. Dalile nopo. Hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Idza maridul abdu au safar kutiba lahu ma kana ya'maluhu muqiman sahihan. Sinten tiyang ingkang gerah ya sakit utawi safar melakukan perjalanan jauh. Maka ngendikane Nabi sallallahu alaihi wasallam kutiba lahu dicatat untuk dia maka na ya'maluhu apa yang biasa dia kerjakan muqiman sahihan dalam keadaan mukim dalam keadaan sehat. Biasane pas sehat teng masjid terawih jamaah. Biasane pas mboten safar, nderek jamaah teng masjid. Nah, pas wonten alangan kados ngeten iki, tetep angsal pahalane jamaah teng masjid. Nggih. Ini keutamaan napa nggih? Keutamaan biasa melakukan sesuatu secara rutin. Nggih. Tiang engkang niate iku pingine niku jamaah terus sholat tarawih tapi kok mboten saged ngene kuwi. Keutamaan ini nggih. Tetap dapat pahala berjamaah meskipun ada halangan niku. Pas wonten alangan. Nah, tapi nek mun biasane yo dhewe kan apa maning biasane yo ora melu tarawih. Nggih, biasa mawon iki. Soale mun biasa. Nah, dados kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, salat tarawih niki nggih angsal ya piyambakan, tapi niku wau iman manawi piyambakan kecuali wonten halangan. Nah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan itu sedikit tambahan cerita juga. Begitu terus sholat taraweh niku sendiri-sendiri. Paling ada jamaah pun ya tidak semua ikut jamaah. Diceritakan. Wonten zamanipun Umar. Di zamanipun Umar. Teng zamanipun Umar niku. Napa namine? Diceritakan ini, saya cerita Abdurrahman ibn Abdul Qadir. Kharajtu ma'a Umar ibn al-Khattab. Ya. Ma'a Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu fi Ramadan ilal masjid. Ya. Ngendikani Abdurrahman, aku keluar, ya. Saya keluar bersama Umar bin Khattab di bulan Ramadan menuju masjid. Fa'idhan nasu auza'a mutafarriqun. Ternyata orang-orang itu terpencar-pencar. Terpisah-pisah. Yusalli rajulu linafsi. Ada orang yang sholat sendirian. Ada orang yang sholat sendiri. Wa yusalli rajulu fayusalli bisolatih rahtu. Ada juga orang yang sholat. Kemudian di belakangnya ada beberapa orang yang ikut jadi makmum. Di teng masjid macam-macam. Sendiri di sana, di pojok-pojok, di samping sini, samping kanan, samping kiri, di depan, di belakang. Sholat sendiri-sendiri, sholat tarawih. Ada juga yang satu orang kemudian di belakangnya ada beberapa orang jamaah. Niki teng jamane Umar bin Khattab. Teng masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Umar ngendika, inni ara law jama'tu ha'ula'i ala qari'in wahidin lakana amsal. Saya punya pendapat, kalau mereka ini dikumpulkan dengan satu imam, niscaya ini akan lebih baik. Nek dikumpul ke imam siji tentu luwe apik daripada mencar-mencar kayak gini. Nah, kemudian kata ceritanya Abdurrahman ibn Abdul Qadir, summa azama. Fajama'ahum ala Ubay bin Ka'ab. Kemudian Umar bin Khattab bertekad dan kemudian mengumpulkan mereka dengan imam sahabat Ubay bin Ka'ab. Nah, demikian. Jadi awalnya sampai setelah tadi 2 atau 3 hari sholat bersama Nabi tadi, habis itu sudah enggak ada jamaah lagi. Ya, jamaah yang bareng-bareng semuanya misalkan. Itu enggak ada. Kalaupun ada ya tadi jamaah di sini paling berapa orang. Di sana juga mungkin ada berapa orang lagi. Ada yang sendiri-sendiri sampai di zaman Umar. Kemudian di zaman Umar. Ya, beliau mengumpulkan menjadi dalam satu masjid. Itu satu imam. Nah, kemudian sampai sekarang. Nah, ini menunjukkan. Sholat tarawih niku saine sareng-sareng, tetapi angsal dikerjakan sendiri ketika memang kondisi tidak memungkinkan. Nah, niku sedikit cerita terkait dengan riwayat sejarah sholat tarawih. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, terkait dengan napa namine jumlah rakaat. Jumlah rakaat salat tarawih. Nggih. Diriwayatkan terkait dengan jumlahnya niki nggih. Diriwayatkan saking Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam itu macam-macam. Riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam itu yang dilakukan oleh beliau itu 11 atau 13. Ceritane Aisyah radhiyallahu taala anha, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala ihda asyrata raq'ah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendikane Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mboten nate salat malam teng Ramadan napa teng luar bulan Ramadan mboten nate langkung saking 11 rakaat. Niki praktekne Nabi. Tetapi riwayat yang lain dari Abdul Ibnu Abbas, kana kanat salatun Nabi sallallahu alaihi wasallam salasu asrah rak'ah, yakni bil-lail. Adalah salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di malam hari itu 13 rakaat. Ini praktek di zaman atau yang dikerjakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, adapun riwayat-riwayat yang lain ada macam-macam. Ya, ada beberapa riwayat yang lainnya. Ya, contoh, yang disebutkan terkait di zaman Umar. Di zaman Umar ada riwayat 13 rakaat, ada riwayat 11 rakaat riwayat 11 rakaat, ada juga riwayat 21 rakaat. Riwayat di zaman Umar ada yang riwayat 21 rakaat. Riwayat yang 21 ini diceritakan oleh Sa'ib ibn Yazid bahwasanya Umar jama'an nasa ala Ubay ibn Ka'ab ala wa ala Tamim ad-Dari ala 21 raq'ah. Umar mengumpulkan manusia dengan diimami oleh Ubay bin Ka'ab dan kadang juga diimami oleh Tamim ad-Dari, kadang diimami pertama diimami Ubay bin Ka'ab. Kemudian setelah itu bergantian, kadang Ubay bin Ka'ab, kadang Tamim ad-Dari. Dua-duanya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ada yang jumlahnya itu 21 rakaat. Nah, tayyib. Kemudian ada juga riwayat 39 rakaat. Riwayat Imam Malik wonten kitab beliau riwayat Imam Malik atau ini pendapat Imam Malik diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Abi Syaibah riwayat 39 rakaat. 36 salat tarawihnya, kemudian 3 rakaat salat witir Disebutkan di sini sampai di zaman siapa? Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Kata Dawud ibn Qais, adraktun nasa bil madinati fi zamani Umar ibn Abdul Aziz wa Aban ibn Usman yusalluna 36 wa yutiruna bi 3. Kata Dawud ibn Qais, aku mendapati manusia di kota Madinah di zamannya Khalifah Umar bin Abdul Aziz dan Aban ibn Usman, mereka itu sholat 36 dan witir 3 rakaat. Padahal dipraktekin ini 36. Ada yang luwih akeh malih niki. Nah, niku dereng kathah. Tesih malih wonten sing langkung kathah niki. Riwayat Al Hasan ibn Abdullah an ibn Ubaidillah. Kana Abdurrahman ibn Aswad yusalli bina fi Ramadan 40 raka'ah wa yutir bi 90. Adalah Abdurrahman ibn Al-Aswad, beliau memimpin sholat tarawih kami menjadi imam ya, di bulan Ramadan 40 rakaat, sholat tarawihnya 40 rakaat dan witirnya 9 rakaat. Nah, witir tok bae 9 rakaat iki. Nek kulon panjenengan tarawih pun 8 ya kan. Nah, niki witir tok bae sanga, witir tok niku. Tarawih 40. Nah, badhe dicoba nggih monggo, tapi kula men wangsul lah. Baik, barakallahu fikum. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Semuanya ini boleh, ya, boleh dikerjakan. Ngendikane Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wa hadza kulluhu sa'il. Ini semuanya itu boleh. Ini semuanya boleh. Ya. Fa kaifa maqama fi Ramadan min hadhihi al-wujuh faqad ahsan. Yang mana saja dari pilihan-pilihan tadi dilakukan di bulan Ramadan, maka itu bagus. Wal afdol, tetapi yang afdol. Nah, ini yang afdol yang mana ini diperselisihkan para ulama. Wonten ulama ingkang ngendika sing afdol sing dipraktekna Nabi lah. Nabi 11 apa 13 ya berarti kuwi sing afdol. Sing dipilih Nabi sih. Nah. Tapi juga para ulama mengatakan ini seperti Imam Ibnu Taimiyah mengatakan yang afdol itu tergantung kondisi manusianya. Maksudnya ini, Bu, kenapa? Al-afdol yakhtalif bi-ikhtilafi ahwalil musallin. Yang afdolnya kayak apa? Itu yang afdolnya itu berbeda-beda sesuai dengan kondisi orang-orang yang sholat. Ya, belum menjelaskan cukup panjang, yang intinya saya ringkaskan. Kalau yang sholat itu mereka mampu sholat dengan satu rakaatnya itu panjang seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, satu rakaatnya itu panjang. Nah, ini afdolnya jumlah rakaatnya sedikit. Maksudnya nek jumlah rakaatnya sedikit, ya sing dawa-dawa bacaane. Nek bacaane niku pendek-pendek, ya rakaatnya sing akeh, sing kata, ngoten lho maksudnya. Ha, tapi nek kula panjenengan sami milih apa bacaane pendek, rakaate sithik nggih. Sing penak sih. Nggih. Cepet iku. Baik, barakallahu fikum. Nih. Niki pendapat para ulama terkait dengan sholat tarawih. Nah. Dados nggih ampun sah ribut, nggih. Mboten sah ribut. Nang kene ning kana dening selikur apa telu likur nang kene tah 11 kayak Nabi. Semuanya boleh. Karena apa? Nabi mengatakan tidak ada batasan sholat malam. Nabi ngendika sholatul layli masna masna. Sholat malam itu dua rakaat dua rakaat. Nah, kata para ulama ini menunjukkan tidak ada batasan. Simpel dua rakaat salam, dua rakaat salam. Tidak ada batasan. Tidak ada batasan. Cuman Nabi memang memilih itu karena ya itu beliau lebih memilih bacaan yang panjang. Karena di sana ada hadis Nabi alaihi salatu wasalam, afdhalus salatul qunut. Salat yang afdal itu adalah yang berdirinya itu lama panjang. Nah, yang afdalnya niki. Makanya karena dawa-dawa panjang-panjang ora mungkin 40 rakaat yo nganti rina. Ya kan? Wong 11 aja ya kan, 11 rakaat diceritakan sampai menjelang subuh. Nah, niku 11 rakaat Nabi. Nah, 11 rakaat jenengan pinten? Setengah jam nggih. Niku pun bae Mboten sing resula. Lah, dene dawat-dawat temen iki. Nah. Eh, barakallahu fikum. Naam, ini terkait dengan jumlah rakaat salat tarawih. Eh, barakallahu fikum. Kemudian permasalahan salat iftitah. Nah, niki. Salat iftitah. Wonten sebagian masjid nggih sak derenge salat tarawih niku diumumkirin. Monggo sami salat iftitah riyin kalih rakaat piyambak-piyambak. Nah, wonten sing diumumke ngoten niku. Sing mboten diumumke tapi terus ngadeg dewek-dewek ya wonten. Sing kurang ngerti dene bingung dene pan salat dewek-dewek ya. Bar salat ba'diyah isya wis mau. Ya kan? Dene salat maning rong rakaat pada cepet-cepetan sing apa ke ya. Nah, mungkin pada bingung. Nah, ini yang dikatakan ya oleh mereka itu sebagai salat iftitah. Nah, status salat iftitah niku pripun? Nah, niki. Supados kula panjenengan kula panjenengan sami ngertos sejarahe pripun kok wonten salat iftitah. Wonten masjid sing wonten salat iftitahe, wonten masjid sing mboten. Lah sing leres sing pundi? Nah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Salat iftitah itu diambil ya dari apa yang pernah dipraktekkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan ya, riwayat Imam Muslim ya, diceritakan ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha kana yusalli ya, kana yusalli kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama minal laili liyusalliya iftataha salatahu bi raq'ataini khafifatain. Naam. Adalah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam apabila beliau berdiri hendak melakukan salat di malam hari, ya, salat malam, beliau iftataha membuka. Iftitah artinya pembukaan, memulai. Beliau membuka sholat, memulai sholatnya dengan dua rakaat yang ringan. Dua rakaat yang ringan. Boten dawa-dawa maksudnya. Nah, ini prakteknya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tetapi disimpulkan disimpulkan oleh para ulama, sholat iftitah ini, Nabi memulai sholat dengan ringan ini jika itu bangun dari tidur. Yeah. Nek pun sare, yeah. Kemudian bangun terus pengen sholat. Nah, niki. Diawali dengan dua rakaat yang ringan. Dua rakaat yang ringan. Dua rakaat ringan ini kalau dihitung yeah, dengan 8 rakaat berikutnya ditambah 3 witir itu yang jadi 13. Dua ringan ya. Kemudian 8 rakaat yang biasa yang panjang-panjang itu kemudian 3 witir. Nah, itulah yang jadi 13. Adapun kalau 11 itu tanpa 2 rakaat permulaan ini. Nah, riwayat yang 13 itu sebagian ulama memaknakan dengan ini, yaitu ditambah 2 rakaat sholat iftitah. Tapi itu kalau habis bangun tidur. Kalau enggak diawali apa? Enggak bangun tidur. Ya, di awal malam seperti sholat tarawih itu langsung panjang. Enggak ada pembukaan 2 rakaat yang ringan. Makanya riwayat tentang sholat tarawihnya Nabi tadi tidak ada di situ keterangan ya 2 rakaat ringan dulu tidak ada. Nah, kenapa? Karena disebutkan oleh para ulama di antara maksudnya itu ya, maksudnya ini supados mboten kaget lah nembe tangi sih langsung dawa mbok kaget kayak gitu ya ben fresh rien lah. Ya. Pemanasan ceritane, kados pemanasan. 2 rakaat ringan baru mangke panjang. Nah, dados kalau sholat iftitah ini dipraktekkan sebelum sholat taraweh, nggih mboten pas. Karena sholat tarawih niku wau dereng sare. Terus Nabi juga tidak mempraktekkan itu. Tidak ada riwayat sholat tarawih diawali dengan apa? Dengan sholat iftitah. Nah, niku terkait dengan sholat iftitah. Bagi para kalafiku. Nah, terkait dengan sholat witir, gini ku wau macam-macam sholat witir, nih sholat witir jadi macam-macam nih. Nah, terkait dengan sebagai tambahan barangkali seketik kunut, ya kunut ketika witir barangkali mendapati sholat taraweh mampir teng masjid dah witir dening anak kunute, kados ngerti mboten kaget, bon sinau sih, nek durung sinau nggih kaget dening sholat witir kok anak kunute. Mbok kunut kuwi nang subuh. Dados mboten kaget malih. Tayib. Terkait dengan kunut ya untuk sholat witir. Riwayat ya saking cucune Nabi, putune Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ngeniku Al Hasan ibn Ali. Al-Hasan ibn Ali ngendika, Allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatin akuluhunna fil witri. Ngendikane putune Nabi, Al-Hasan ibn Ali ngendikane, Rasulullah ngajari kula beberapa kalimat yang aku baca di kunut witir, yang aku baca ketika witir, yaitu napa kalimatnya, Allahumma hdini fi man hadait, wa afini fi man afait, wa tawallani fi man tawallait, wa barikli fi ma a'tait, wa qini sharra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqdu alaik, wa innahu la yadhillu man walait, wala ya'izzu man adait tadarakta rabbana wa ta'alait. Nah, doa ini ngendikani Al-Hasan dibaca pas napa? Pas witir. Terus niki kunut pas napa? Witir mboten kunut subuh. Hadis tentang doa kunut niku kunut witir nggih, mboten kunut subuh. Kesimpulane nggih, kesimpulane kunut witir niku tidak harus sunnah. Terus kapan dikerjakan? Nah ini para ulama berselisih pendapat. Ada yang berpendapat boleh setiap witir, setiap malam kunut setiap malam witir membaca kunut boleh. Ada yang berpendapat kunut niku dibaca pas Ramadan tok. Ada yang berpendapat di 10 hari terakhir bulan Ramadan tok. Ada yang berpendapat dibaca kadangkala kapan saja boleh tetapi tidak rutin. Kadang dibaca, kadang tidak. Ini yang banyak dikuatkan oleh para ulama. Di antaranya dikuatkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Kunut witir itu tidak rutin. Kadangkala iya, kadangkala tidak. Baik di bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan. Itu inti kunut witir. Nah, satu poin lagi ya sebagai penutup barangkali terkait dengan nek mbun witir. Nah, mbun witir niki. Satu poin. Nah, mbun waya bukas ya dadine mbun. Tayib, terkait dengan napa namine salat sunah sak sampunipun witir. Bar witir sih entuk salat sunah male apa ora ya? Aku mau wis witir kok. Terus bengi-bengi pengen tahajud jani. Tapi wis witir sih entuk apa ora jani. Ini kusen kali dipun tangkletaken. Ini terkait dengan masalah ini. Ya, riwayat. Riwayat. Ya, saking Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dalam riwayat Bukhari Muslim. Diceritakan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Saya ringkas ini hadisnya ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat 13 rakaat. Ini penafsiran salat 13 rakaat yang lain ya. Beliau melakukan sholat 8 rakaat. Witir dengan 1 rakaat. Berarti cuma 9. 8 plus 1. Kemudian, wa idza sallama, ini intinya di sini. Wa idza sallama kabbara fa shalla rak'ataini jalisan. Setelah beliau selesai sholat witir, kemudian sholat 2 rakaat sambil duduk. Padahal pun witir nih. Pun witir kemudian sholat 2 rakaat, tapi karena sudah ya lumayan capek, panjang sih sholatnya beliau. Nah, terus sholat 2 rakaat sambil duduk. Nah, nek sholat sunnah niku angsal duduk. Angsal kali lenggah niku angsal. Monggo. Nah, kemudian, nah itu. Ini menunjukkan apa? Angsal sholat sunnah. Sholat sunnah setelah sholat witir. Tetapi tidak boleh witir lagi. Karena Nabi alaihi salatu wasallam mengendika, la witrani fi lailatin, tidak ada 2 witir dalam 1 malam. Boten angsal witir ping kalih, witire setunggal mawon. Pas bar tarawih pun witir nggih sampun. Dalune pengen sholat malih nggih monggo mboten napa-napa, tapi mboten sah witir. Nah, ini kurang lebih nggih para ulama menyimpulkan angsal sholat malih sak sampuni pun witir nggih. Mugi-mugi bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.